yang paling bawah paling dulu. Jadi saya balik ya. Afwan Ustaz, apakah boleh kita, apakah boleh kitab tentang pendidikan anak karya Syekh, apakah boleh membaca mungkin maksudnya? Karya Syekh bernama Al-Abbad. Allah alam, Afwan Ibn A'azakumullah. Kalau pada beberapa tahun lalu ketika beliau datang, Mas Ayah masih menyatakan istafid minhu selama tidak di markas mereka, tidak di markas Hizbiyin. Sedangkan yang terbaru dari para ulama saya belum tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Artinya kalau secara pemahamannya tidak mengapa kita ambil faedah dari mereka. Itu fatwa beberapa tahun lalu. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, mohon nasihatnya. Ana termasuk orang yang malas memberi nasihat, ingkar munkar, karena ana tidak suka ribut-ribut, terutama pada orang awam. Ana masih menegur, menasehati diskusi ilmu hanya dengan sesama ikhwah saja. Khamidina a'azakumullah. Kita tidak suka ribut-ribut. Saya juga tidak suka ribut-ribut. Yang dianjurkan bukan ribut-ribut, tetapi menyampaikan kebenaran, kalau diterima, kalau tidak mau terima, tinggal. Selesai. Pak, sesungguhnya ini tidak boleh, haram. Sudah, assalamualaikum. Jangan dilayani. Kita memang tidak mau ribut. Tetapi betul, ada skala prioritas. Kesalahan mereka banyak. Namanya orang awam, kesalahannya banyak sekali. Tetapi kamu lihat, ini kesalahan, ini kesalahan, ini kesalahan, ini kesalahan. Mana dulu yang harus kita tegur? Kalau tegur seluruhnya, bisa berdiri 2 jam dia mendengarkan kamu ngomong. Ini saya diceramahi 2 jam. Dan dia merasa berat. Oh, semua salah. Masa semua salah? Sehingga secara hikmah, sampaikan yang terpenting dulu. Kamu lihat ini salah, ini salah, ini salah. Ternyata ada kesalahan yang fatal. Apakah kesyirikan? Atau kebid'ahan yang mengkafirkan? Maka ditegur. Itu keliru, Pak. Itu akidahnya Syiah Rafidhah, sesat. Itu kufur. Itu penting sampaikan. Mudah-mudahan dia menerima. Kalau tidak mau menerima, kamu sudah menyampaikan titik. Enggak perlu berdebat. Tidak perlu dilayani perdebatan. Barakallahu fikum. Ilqi kalimatak wamshi, kata para ulama, kata Syekh Al-Albani dan lain-lain. Sampaikan kalimatmu, jalan. Sampaikan nasihatmu, tinggalkan. Fa in sami'a minhu fadak wa illa fala 'alaik. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, bukan salahmu. Kamu sudah menyampaikan. Apa ini? Bagaimana dengan seorang yang dihajar, bahkan diusir dari satu daerah hanya karena difitnah, tuduhan memecah belah ikhwah dengan dalil berbagai fitnah dan hasil dari tajassus yang direkam dengan audio yang telah diedit. Maksudnya apa? Pertanyaannya apa? Qillatul idrak. Saya tidak paham. Yang jelas, barakallahu fikum, masalah hajar, masalah tabdi', masalah-masalah yang seperti itu, masalah tahdir, harus dibangun di atas dua perkara. Di atas ilmu syar'i dan di atas bukti-bukti. Ilmu syar'inya sudah benar, tapi bukti-buktinya tidak ada. maka gak bisa ditegakkan. Atau bukti-buktinya ada, katanya begini, saksinya ada, tapi ilmu syar'inya dia gak tahu. Ya jangan sembarangan, tanyakan dulu pada para ulama. Kalau sudah terbukti dengan jelas dengan saksi-saksi bahwa dia melakukan hal-hal yang menyimpang secara syar'i dengan bukti dan dalil, dua-duanya ada, dalil-dalilnya ada, buktinya juga ada, maka tidak mengapa. Bahkan bukan tidak mengapa, memang semestinya untuk diperingatkan dari bahaya orang tersebut, atau diperingatkan. Nah, bagaimana sikap kita terhadap janji dan sumpah setia kepada Habib Rizik? Apakah kita harus membaiatnya? Kita tidak sepakat dengan cara-cara yang dilakukan Rizik Syihab dan yang sejenisnya. Dengan tegas kami menyatakan bahwa itu bukan cara-cara sunnah. Demonstrasi, mencaci maki penguasa di mimbar-mimbar, menyatakan dengan berbagai macam provokasi, negara ini kacau, tidak kacau. Itu jelas bukan sunnah. Apalagi mau dibaiat sebagai imam kaum muslimin. Walaupun kita sama tidak menyetujui pemimpin kafir, kita tidak ridha, kita menentang, tetapi cara yang seperti itu kita tidak sepakat secara syar'i, secara dalil-dalil. Barakallahu fikum. Apalagi bayat. Bayat itu kepada penguasa. Enggak ada bayat pada pimpinan kelompok. Apakah bermimpi bertemu banyak ular termasuk tanda terkena sihir? Wallahualam. Saya tidak tahu. Yang saya tahu dalam beberapa takwil mimpi dari para ulama, bahwa melihat ular itu adalah sesuatu pengkhianatan dari orang dekat atau dari kerabat atau dari keluarga. Wallahu ta'ala alam. Kalau tidak saya lupa ya, saya pernah baca takwilnya seperti itu. Bagaimana jika kami belum mampu mengamalkan ilmu yang sudah didapat, bolehkah kami menyampaikan ke orang lain? Tidak mengapa. Tetapi hendaklah berupaya untuk mengamalkan ilmu yang kamu sudah sampaikan tadi. Karena berbeda-beda keadaan satu orang dengan orang lain. Kamu belum mampu mengerjakan, bisa jadi si fulan mampu mengerjakan. Maka sampaikan, sesungguhnya ini sunnah. Saya insya Allah kalau saya mampu, saya akan kerjakan. Kamu kan mampu. Kamu kan begini-begini, kerjakan. Itu tidak mengapa insya Allah. Apakah termasuk munafik orang yang sudah tahu dalilnya bahwa yang dilakukan itu dosa tapi tetap mengerjakan? Bukan. Itu bukan nifak. Itu adalah maksiat. Itu adalah dosa. Dia sudah tahu itu dosa, dia kerjakan. Dia mendapatkan ancaman adab karena dia berbuat dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Yang pertanyaannya dua, saya jawab satu saja ya, biar yang lain kebagian. Bismillah. Ustaz, bagaimana dengan seorang yang tidak mau hadir di majelis ilmu asatidah, mengambil ilmu hanya dari rekaman ulama dan kitab-kitab? Man kana syaikhuhu kitabuh khatauhu akthar min sawabih. Nampaknya ia ingin menjauh perselisihan dan takut terfitnah. Ia tahu penyimpangan halabiyun sururiyun menjauh majelis mereka, tapi juga tidak mau hadir di majelis asatidah ahlussunnah. Jazakumullah khairan. Terus dia tahunya halabiyun dan sururiyun itu menyimpang dari mana? Dari siapa? Kalau tidak mau hadir juga di tempat ahlus sunnah, dari mana dia tahu sesatnya salah sururiyin, hizbiyin? Kalau dia tahu sesatnya mereka hizbiyin, sururiyin dan sejenisnya, Halabiyin, semestinya dia duduk bersama para ulama yang membantah mereka, yang mengkritik mereka, yang menyebutkan tentang salahnya mereka. Barakallahu fikum. Kalau mengatakan yang ini salah, yang itu salah, berarti kamu paling salah. Iya. Disebutkan beberapa riwayat, siapa yang menyatakan bahwa umat ini semuanya salah, maka orang itu yang paling sesat. Pernah dibawakan dari Syekh Rabi. Siapa yang menyatakan bahwa manusia seluruhnya sesat, maka dia yang paling sesat. Bagaimana mungkin seluruhnya sesat? Pasti ada di antara mereka yang di atas kebenaran. Maka yang kamu dengan ilmumu, dengan keterbatasan apa yang kamu punya, kamu lihat ini adalah yang paling dekat dengan kebenaran, atau kamu katakan ini adalah yang di atas kebenaran, pegang. Enam. Apakah disyariatkan ketika salat Jumat khutbahnya dengan berbahasa Arab? Kalau hadirinnya paham bahasa Arab, tidak mengapa. Tetapi kalau hadirinnya tidak memahami bahasa Arab, terangkan dengan bahasa yang mereka pahami. Dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Cina, tidak apa-apa. Tetapi yang tidak boleh adalah ayat Al-Quran. Harus dibaca dengan bahasa Arab. Nah, baru kemudian diterjemahkan. Anda mendengar kabar bahwa Syiah akan mengadakan kudeta revolusi Wilayatul Faqih di Indonesia. Naudzubillah. Dan di Jawa Tengah telah ada bahkan banyak imigran gelap Iran yang dipersiapkan untuk revolusi di Indonesia tahun 2018. Benarkah demikian? Wallahu a'lam. Saya tidak bisa memastikan berita-berita seperti ini. Isu-isu yang seperti ini. Kalau secara akidahnya, na'am. Syiah memang menghalalkan cara-cara seperti itu. Menghalalkan darah, revolusi, pemberontakan, itu ajaran mereka. Dan mereka sudah lakukan di Yaman. Houthiyun yang memberontak dan membunuh, memerangi pemerintah dan kaum muslimin. Juga mereka sudah lakukan di tempat-tempat lain seperti di Irak dan lain-lainnya. Sehingga tidak mustahil kalau mereka melakukannya di Indonesia. Tetapi berita-berita tersebut saya tidak tahu kebenarannya. Itu masuknya isyaah, isu. Afwan Ustaz, apakah dengan seorang yang dihajar bahkan diusir dari satu daerah hanya karena difitnah? Ini persis pertanyaan dengan yang tadi. Mecah belah ukhuwah dengan dalil fitnah dan hasil dari tajassus yang direkam audio yang telah diedit, jazakallahu khairan. Kalau sudah direkam, diedit, ada saksi, berarti benar beritanya. Orang itu pemecah belah. Saya sudah katakan bahwasanya perkara-perkara seperti itu, barakallahu fikum, butuh ketelitian dari dua sisi, syariahnya dan bukti-buktinya. Kalau kedua-duanya terwujud, maka tidak mengapa kalau memang orang itu membahayakan, mengkhawatirkan, atau membuat fitnah, memecah belah dan sebagainya, tidak mengapa. Sekarang ini banyak mendengarkan isu di negeri ini yang telah tersebar berita bahwa ulama telah dinistakan. Mohon pencerahannya, bagaimana sebenarnya definisi ulama sebenarnya menurut Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana sebenarnya kedudukan ulama dan umara dalam membangun bangsa dan negara. Qul inna a'udzubikumullah, sudah sering disampaikan bahwa ulama dan umara sudah semestinya bantu-membantu bekerja sama untuk menjaga keamanan negeri Indonesia ini. Sudah seharusnya mereka saling dukung-mendukung untuk menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Karena berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ada pada penguasa itu tidak lebih jelek daripada kehancuran sebuah negara. Berhitung yang baik, berhitung yang benar. Kalau sampai terjadi peperangan saudara, sebagaimana ancaman-ancaman mereka, tidak diindahkan, kami revolusi, kami akan melawan. Kalau sampai terjadi peperangan, kemudian terjadi seperti Suriah, wallahi, wallahi, wallahi, apa yang terjadi itu lebih jelek, lebih jelek, lebih jelek daripada kekurangan yang ada pada penguasa sekarang ini. Sehingga sabarlah. Maka segitulah kekurangan yang kita dapat atau kejelekan yang kita dapat. Tetapi kalau kita tidak sabar, akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Berhitunglah dengan baik, wahai para ulama, wahai para habaib, wahai para kiai, berhitunglah dengan baik. Berhitunglah dengan benar-benar perhitungan yang matang, karena kalian membawa kaum muslimin di belakangnya, membawa darah kaum muslimin. Kalau sampai keliru, akan menumpahkan darah kaum muslimin dari kedua belah pihak. Siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah nanti? Ngomong mudah, tetapi ketika sudah terjadi fitnah pertumpahan darah, sulit untuk menyetopnya. Kamu jerit-jerit gak akan didengar oleh mereka yang sedang emosi. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala merahmati negeri ini, merahmati kaum muslimin di negeri ini, dan menjaga persatuan negeri ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semua pihak. Semoga Allah berikan hidayah pada para ulama, para kiai, dan juga semoga Allah berikan hidayah kepada para penguasa. Semoga diberikan hidayah kepada tauhid dan sunnah, dan dipersatukan di atas iman. Amin. Adakah harta gonogini? Saya nikah, semua harta milik bersama. Benarkah hal ini? Saya tidak pernah dengar ada istilah harta gonogini di dalam apa yang pernah saya pelajari. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi di dalam syariat, suami dan istri masing-masing memiliki kepemilikan. Artinya tidak berarti milik bersama. Ini milik suami, ya tetap milik suami. Yang ini milik istri, tetap milik istri. Misalnya rumah milik suami, suami yang membelikan, suami yang, maka itu milik suami. Kalau suami meninggal, dibagikan sebagai harta waris. Si istri mendapatkan sekian, anak mendapatkan sekian. Kalau itu punya istri, gelangnya, cincinnya, dan sebagainya, emasnya, maka itu punya istri. Suami meninggal, emas tadi tidak dibagi, karena itu bukan punya suami. Tetapi kalau si istri yang meninggal, baru dibagi. Barakallahu fikum. Kecuali ada barang-barang harta yang memang dibeli bersama urunan suami istri, sehingga dikatakan milik bersama, maka silahkan dibagi. Dan itu istilahnya wallahu ta'ala alam, bukan gonogini. Wallahu ta'ala alam, itu sepengetahuan saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah salat sunnah tasbih disyariatkan? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyatakan tentang sahihnya riwayat salat tasbih. Kaifiyahnya, dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca tasbih 15 kali, kemudian ruku baca tasbih 10 kali, kemudian 10 kali, 10 kali, 10 kali, sampai ruku, sujud, semua tasbih 10 kali, sampai kembali kepada qiyam, berdiri, dan membaca Al-Fatihah, dan kembali tasbih 15 kali. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagian yang lain menyatakan dhaif riwayatnya, dan saya belum memastikan, merincikan mana yang lebih rajih, apakah dia sahih atau dhaif. Kami bekerja di satu pekerjaan bersama ikhwah. Ada ikhwah yang menjadi sebagai atasan dan kami sebagai bawahan. Terkadang ikhwah tersebut bermuamalah dengan orang yang tidak jelas manhajnya dalam hal jual beli, penjualan barang yang bukan berasal dari ahlu sunnah. Sedangkan masih ada barang yang semisal barang-barang tersebut yang berasal dari Ahlus Sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kesalahan-kesalahan seperti ini biasa terjadi. Maka yang diperintahkan adalah saling menasehati, saling mengingatkan. Barakallahu fikum. Anda pernah membaca Syekh Utsaimin bahwa apabila kunut subuh, walaupun makmum tidak meyakini adanya kunut subuh, maka wajib bagi makmum untuk ikut kunut subuh. Apakah pernyataan ini benar? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak dengar dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Tetapi sebagai faedah saja, berkata Syekh Al-Albani atau secara makna dari Syekh Al-Albani bahwa seorang makmum mengikuti imam dalam rukun-rukunnya, dalam sunnah-sunnahnya. Kalau si imam memiliki pendapat yang kamu anggap itu salah, bid'ah misalnya, tetapi imam itu muqallid, maka engkau tetap dalam pendapatmu, tidak ikut kunut bersama mereka, tidak ikut berbuat bersama mereka. Taib. Kecuali kalau imam itu mujtahid, seorang alim ulama dengan ilmunya dia beristihad, menganggap itu rajih, sedangkan kamu berpendapat dengan pendapat lain, tetapi karena ini imam dan dia mujtahid, ikuti. Dan itu dibuktikan oleh Syekh Al-Albani ketika salat di belakang Syekh bin Baz, beliau ikut i'tidal dengan bersedekah. Karena Syekh bin Baz alim mujtahid, maka pendapat beliau bersedekah setelah i'tidal, setelah rukuk, itu diikuti oleh Syekh Al-Albani. Kembali ke hukum asalnya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Tetapi ketika beliau salat di kampungnya, di masyarakat, masyarakat berbuat seperti itu, dia enggak ikut. Karena mereka mukallid. Kalau mereka mukallid, saya dengan ilmu, maka saya tetap dengan pendapat saya. Mudah-mudahan ini berkait dengan masalah kunut tadi. Kalau mereka para mukallid, kita tetap dengan keyakinan kita. Hadis yang disebutkan dalam Bulughul Maram, ayy bunai muhdats, wahai anakku, itu bid'ah. Barakallahu fikum. Tetapi kalau dia mujtahid dengan istihadnya, dengan ilmunya, dia melakukan hal tersebut, kita ikut. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani tadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apa yang harus saya lakukan saat saya mendapati imam sholat jahar sedang membaca surat yang pendek, misalnya An-Nasr? Apakah saya langsung baca Al-Fatihah atau membaca doa iftitah? Baca Al-Fatihah langsung. Iftitah tidak wajib, sedangkan Al-Fatihah rukun yang wajib. Walaupun imam membaca surat, kamu baca Al-Fatihah. Barakallahu fikum. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga langsung baca Al-Fatihah, dikhawatirkan enggak sempat kamu membaca Al-Fatihah kalau dibaca iftitah dulu. Barakallahu fikum. Jika saya sempat membaca separuh surat Al-Fatihah, apakah salat saya mendapatkan satu rakaat pada rakaat tersebut dan tidak sudah menambah? Barakallahu fikum. Kalau sudah separuh, selesaikan. Demikian fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau tanggung sedikit lagi atau separuh lagi Al-Fatihah, selesaikan kemudian ruku. Ya. Jangan ditinggalkan untuk ruku. Ya. Selesaikan Al-Fatihah, walaupun mungkin rukunya agak terlambat beberapa menit atau setengah menit, karena sebentar sekali. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Naam. sebelum masuk ke dakwah salaf, ana dulu belajar sama orang hizbi. Namun ilmu-ilmu yang dulu itu belum distandarkan sesuai manhaj salaf yang sekarang ana pahami. Masalahnya, ana sekarang belum bisa mengamalkan, mengajarkan kepada orang lain yang meminta untuk diajari, karena ana tidak merasa aman dari kesalahan, tidak sesuai dengan manhaj salaf. Apakah betul sikap ana tersebut? Naam, tetapi bukan untuk selamanya. Kamu khawatir masih ada sisa-sisa dari syubhat yang diajarkan di dalam kajian kamu bersama hizbiyin, sehingga kamu ingat-ingat perkara-perkara yang perlu ditanyakan, tanyakan sampai betul-betul tuntas semua perkara-perkara yang dulu pernah ditanya, diajarkan, kamu tanyakan kembali dan kamu perbaiki kembali. Insyaallah ya, kamu sudah merasa yakin tidak ada tersisa syubhat-syubhat, kamu sampaikan. Nah, pada orang lain. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan bahwa salafi berbuat bid'ah, yakni terkait dengan hijab, dengan jilbab. Salafi mengatakan warna hitam adalah warna yang utama untuk dipakai kaum wanita, padahal tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan tentang keutamaannya. Mohon penjelasannya. Kata siapa? Tidak ada satu dalil pun. Naam, tidak ada satu, ada banyak. Fadhilun a'azakumullah. Disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka tentang hijab bahwasanya warna pakaian wanita tidak boleh yang mencolok. Tidak boleh yang jadzab. Jadzab itu membuat orang melihat begitu. Dan disebutkan warna-warna yang tidak mencolok adalah warna-warna gelap. Dari salaf. Dari ucapan-ucapan salaf. Dan yang paling gelap adalah hitam. Barakallahu fikum. Naam. Kita perlu membahas lebih rinci dari buku-buku mereka para ulama tentang masalah hijab, agar kita tahu tentang masalah sunnah-sunnahnya pakaian. Nah, alhamdulillah selesai semua. Sudah juga, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.